بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الولد السيف من الكلم الطيب: وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على كسوفهم الجبال وذلك عند الغروب قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بك من يوم هذا فيما مضى منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا التأويل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الإخوة الكرام رحمكم الله، terakhir dalam pembahasan kitab Al-Wabil Shayyib ini, intinya Imam Al-Qayyim rahimahullah memotivasi kita semua untuk tetap bersungguh-sungguh dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam jenis ketaatan yang mampu kita lakukan. Sesungguhnya perjalanan seorang menuju Allah tidaklah lama karena umur begitu singkatnya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang merugi. Ya, manakala kita dapat dikejar oleh musuh kita syaitan, dikuasainya, kemudian dia balikkan tujuan hidup kita. Ya, maka perjuangan untuk dapat sampai kepada Allah harus terus berjalan agar jangan dapat dikejar oleh syaitan dan bala tentaranya. Dan beliau mengatakan perjuangan itu tak panjang. Ya. Waktu begitu singkat. Tidakkah kita melihat uban mulai bertabur? Ya, pandangan mata pun sudah lagi tak sebagaimana dahulu. Ya, kulit pun sudah mulai kendur. Dan begitulah seterusnya. Begitu singkatnya umur kita. Apalagi dibandingkan dengan umur akhirat. Kata Allah, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaa. Tatkala mereka melihat hidup mereka di dunia, mereka hanyalah merasakan seolah-olah mereka hanyalah tinggal asyiyatan aw duha, antara pagi hingga sore. Ya. Ya. Atau antara sore hingga waktu duha saja. Kata beliau, ya, di catatan PDF kami halaman 35. Nabi SAW berpidato di hadapan sahabat-sahabatnya. Kala itu matahari telah condong di atas gunung, segera akan tenggelam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yabqa minad dunya fima madha, sesungguhnya tidaklah bersisa daripada urusan dunia ini dibandingkan usia dunia yang telah lama berlalu, illa kama baqiya min yaumikum hadza fima madha min, kecuali bagaikan perumpamaan hari kalian yang bersisa sedikit lagi matahari akan tenggelam. Umat-umat sebelum kita banyak, umur mereka panjang-panjang, badan mereka tegap-tegap, tinggi-tinggi. Mereka diberikan umur ratusan tahun. Ya, umat-umat telah datang, silih berganti berlalu. Umat Musa, umat Isa, umat Ibrahim, umat demi umat. Tinggallah umat Islam. Kata Nabi, tidaklah bersisa daripada umur dunia ini kecuali bagaikan bersisanya matahari yang akan segera tenggelam. Ya. Naam. Fal yata'ammal al-'aqil an-nasikh li nafsihi hadha al-hadith wal ya'lam ayyu shay'in hasala lahu min hadha al-waqt alladhi qad bakiya min ad-dunya bi asriha liya'lama annahu fi ghururin wa adghas akhlam wa annahu qad ba'a sa'adatal abadi wan na'imi al-muqimi wan na'ima wan na'ima al-muqima bi haddin khasisin لا يساوي شيئا ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحد لأعطاه لأعطاه ذلك الحد هنيئا موفرا وأكمل منه، كما في بعض الآثار ابن آدم بئ الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا ولا تبئ الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. فليتأمل العاقل الناصح، hendaklah benar-benar orang yang memiliki akal yang lurus, logika yang sehat, berpikir lenafsihi hadha alhadis, memikirkan tentang dirinya dengan memperhatikan hadis ini, bahwasanya umur dunia tinggal sedikit, umur dunia dan umur dia pun lebih sedikit lagi daripada umur dunia. Waliyalam ayu shayin hasal lahu min hadzal waqti, hendaklah benar-benar dia pastikan lagi apa yang telah dia capai daripada waktu yang sedikit ini. Alladhi qad baqiya min ad-dunya bi asriha, sisa daripada dunia ini, sisa daripada waktu dunia seluruhnya. Liya'lam annahu fi ghururin wa adghathi ahlam, agar dia sadar sesungguhnya dia hanyalah tertipu membangun mimpi-mimpi. Ya, karena waktu-waktu yang begitu singkatnya dia sia-siakan, dia lalaikan. Padahal tak ada lebih mahal daripada waktu. Disitulah kita berpacu. Segala sesuatu bisa diulang kecuali waktu. Tak akan pernah mengulang. Waktu itu tak pernah mengulang kembali. Lewat selesai. Ya, bertambah sehari, bertambah umur kita. Ya, hari ini kita berada pada tanggal 25 Syawal. Ya, tak akan mungkin kembali 24 Syawal. Selama-lamanya selesai. Ya, innama anta ayyamun, wahai anak Adam, kata Al-Hasan Basri, kamu itu adalah bilangan hari-hari. Ya, jika hilang sebagian harimu, hilanglah sebagian dirimu. Ya, wa annahu qad ba'a sa'adatal abadi, sesungguhnya dia telah menukarkan kebahagiaan hakiki wan na'imal muqim, dia telah menukarkan kenikmatan yang kekal negeri akhirat dengan surganya. Bihadzin khasis, dengan sesuatu yang rendah, sesuatu yang tak bermutu, sesuatu yang hina, yang murah. Dunia ini murah. Bahkan di sisi Allah, dunia ini tak sama, tak senilai dengan sekepak sayap nyamuk pun. Wa kanatid dunya ta'lilu indallahi janaha ba'udah, masaqa fiha kafirun syurbata ma'in. Kalaulah dunia ini sama di sisi Allah, satu sama dengan sekepak nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan minum di dunia ini, walaupun satu teguk daripada air. Artinya dia lebih hina daripada itu. Itu yang kita setengah mati banting tulang untuk menjadikannya sebagai tujuan hidup. Kita telah jual akhirat kita yang kekal, kenikmatan yang abadi, dengan keberuntungan yang hakikatnya bukanlah keberuntungan tapi kerugian. Harga tak sesuai, rendah mutunya, la yusawi syai'an, tak ada apapun dibandingkan dengan nilai akhirat. Walau talaballaha ta'ala, sekiranya dia jadikan umurnya ini yang begitu singkatnya untuk menuntut Allah Jalla wa'ala, menuntut jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, wadarul akhirah, agar cita-citanya sampai ke negeri akhirat, la'atahu dhalikal hadza hani'an muwaffaran. Kalau dia meminta kepada Allah, memohon, ya Allah bimbing aku ingin negeri akhirat, aku tak ingin menjadi anak-anak dunia, aku ingin sampai kepadamu, aku rindu melihat wajahmu ya Tuhan, aku betapa rindunya aku berjumpa dengan para kekasihmu, para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Kalau dia minta kepada Allah, Allah akan berikan. Wa akmala minhu, bahkan lebih sempurna daripada apa yang dia minta. Kama fi ba'dil athar, sebagaimana termuat dalam sebagian athar orang-orang terdahulu. Ibnu Adam, wahai anak Adam, bi'id dunya bil akhirah, kau jual duniamu ini untuk mencapai akhirat. Dunia ini enggak ada apa-apa. Bi'id dunya, kau jual duniamu ini untuk mencapai akhiratmu. Tarbahuma jami'an, niscaya engkau akan beruntung mendapatkan dua keberuntungan, dunia dan akhirat. Jika kau jadikan tujuanmu akhirat, dunia akan dapat. Karena dunia Allah berikan kepada seluruh makhluk. Dia suka atau tak dia suka, dia cinta atau tak dia cinta, semua dapat. sesuai dengan ketentuan kadar masing-masing. Ya. Kau jual duniamu untuk akhiratmu, niscaya kau akan dapat untung, dua-dua kau dapat. Bagikan perumpamaan orang yang menanam padi. Ya, tak usah sibuk-sibuk dia untuk ya menanam rumput, rumput pun akan mengikut pada padi. Tanamlah padi, niscaya rumput kan ikut dengan padi. Tapi manakala kau menanam rumput, jangan kau berharapkan tumbuh padi. Manakala niatmu tujuanmu adalah dunia, jangan kau harap kau dapat akhirat. Allah haramkan bagimu akhirat. Ya. Tapi manakala tujuanmu akhirat, engkau tak dilupakan Allah nasibmu keberuntungan di dunia. Wala tabi'il akhirata bidunya, jangan sampai akhirat ini kau gadaikan untuk mencapai dunia. Ya. Takhsaruhuma jami'an, niscaya engkau akan merugi kedua-duanya. Banyaknya orang-orang yang merugi. Hidupnya hanya untuk dunia. Bagian akhirat mereka lupa. Subhanallah. Yang menyuburkan hati kita adalah ilmu, iman, amal saleh. Tidakkah kau rasakan liburan yang panjang? Kau kesana kemari, imanmu berkurang. Ada yang berkurang dari dalam dirimu. Zikirmu berkurang. Safar yang panjang mengurangi zikir. Mengurangi menimba ilmu. Dan segalanya. Ya, itu contoh. Padahal kita akan segera kembali. Tak lama, seminggu, dua minggu, tiga minggu cukup untuk membuat hati mengkeras. Subhanallah. Yang kembali melenturkan hati, duduk di sini, bermajlis, bersimpuh, mendengarkan perkataan Allah, Rasulnya, para ulama, mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita. Subhanallah. Naam. Wa qala ba'du salaf, ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أدعت نصيبك من الآخرة وكنت من نصيب الدنيا على خطر وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما. Berkata sebagian ulama-ulama salaf, ابن آدم, wahai anak-anak Adam, kita semua anak Adam alaihissalam, anta muhtajun ila nasibika minad dunya, engkau itu memang butuh bagian daripada dunia. Karena kita hidup di dunia, kita butuh bagian daripada dunia. Ya, tak mungkin kita meninggalkan dunia ini, kita butuh dengan dunia. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian, kita butuh makanan, kita butuh transportasi. Kita butuh dunia ini. Wa anta ila nasibika minal akhirati ahwaj, tetapi kebutuhanmu terhadap negeri akhirat dan keberuntunganmu di sana itu lebih dahsyat daripada kebutuhanmu terhadap dunia ini. Fa in bada'ta bi nasibika minad dunya adha'ta nasibaka minal akhirah. Jika engkau dahulukan nasib duniamu, kepentingan duniamu, keuntungan duniamu, ya, kau jadikan dia segala-galanya, tujuan hidupmu, motivasi dirimu, niscaya engkau akan kehilangan bagian keberuntungan akhiratmu. Dua-duanya bagaikan suatu, yakni dua hal yang bertentangan. Manakala kau kejar dunia, akan jauh darimu akhirat. Manakala kau kejar akhirat, akan jauh daripadamu dunia. Keduanya tak dapat disatukan dan disamakan. Semakin engkau berlari mengejar dunia, maka semakin jauh meninggalkanmu akhirat. Semakin engkau berlari menuju akhiratmu, semakin jauh meninggalkanmu duniamu. Dan banyak berbagai hal yang akan terluput dari urusan dunia. Ini haram, tak boleh tinggalkan. Itu haram, tak boleh tinggalkan. Ini zalim, ini semua kau harus jaga batasan-batasan. Subhanallah. Wa in bada'ta bi nasibika min al-akhirati fuzta bi nasibika min ad-dunya. Fantazamtahu intizaman, manakala engkau mendahulukan, mulaikan, kedepankan keberuntungan akhiratmu, cita-citamu akhirat, tujuanmu akhirat, engkau bekerja beraktivitas untuk akhirat, niscaya takkan terluput duniamu. engkau pun akan beruntung di dunia, bahkan akan menjadi baik urusan duniamu semua. Ya, dan itu kita lihat, kita saksikan, kita rasakan. Orang-orang yang tujuannya akhirat, tidak kita lihat mereka itu disia-siakan Allah di dunia ini. Tenang, tenteram hidupnya. Meski mereka tak semuanya Allah berikan harta yang berlimpah, tapi ketenangan berlimpah-limpah. Ketenangan itulah harta yang paling mahal. Ketenteraman hati, ketenangan jiwa, kekusukan, kenikmatan beribadah, itu lebih daripada harta yang berlimpah-limpah. Yang membuat orang banyak ya dalam kedukaan sebabkan karena hartanya, kegalauan sebabkan karena kekuasaannya, jabatannya. Bukan nikmat menjadi orang yang ya memiliki harta yang banyak. Bukan nikmat nampak zahirnya ya, tapi banyak kewajiban, banyak tanggung jawab harus dia lakukan. Naam. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى وإن لكم معادا يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباكن وسقاوة بسعادة ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفكم بعدكم الباقون وسيخلفكم بعدكم الباقون ألا ترون أنكم في كل يوم تسيعون غاديا إلى الله ورائحا قد قضى نحبه وانقطع أمله فتدعونه في بطن صدء من الأرض غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وواجه الحساب. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته. Inilah isi khutbah Umar bin Abdul Aziz. Ayuhan nas, wahai manusia, innakum lam tukhlaqu abatha. Pastikan kalian itu tidak diciptakan Allah sia-sia, tanpa perintah, tanpa larangan. Ya, tak disia-siakan. Allah menciptakan kalian untuk misi yang besar. Allah ciptakan kalian untuk diperintah, untuk dilarang, sebagaimana hakikat hamba. Hamba untuk diperintah dan dilarang mengerjakan kewajiban-kewajiban. Walam tutraku sudah, dan kalian tidak akan ditinggalkan begitu saja. Wa inna lakum ma'adan yajma'ukumullahu azza wa jalla fihi lil hukmi fikum. Sesungguhnya kalian itu punya hari kiamat, hari berbangkit, hari tempat kembali kalian kepada Allah, di mana Allah akan mengumpulkan kalian di sana untuk memutuskan perkara-perkara kalian di dunia yang kalian lakukan, yang kalian buat. Allah akan putuskan perkara-perkara kalian di dunia. Ya, Allah akan adili kalian dengan seadil-adilnya. Bukankah Allah sebaik-baik yang menegakkan keadilan? Alaysallahu biahkamil hakimin. Bukankah dia Allah yang paling adil keputusannya? Kalian akan ditanyakan Allah, kalian akan dihukum Allah SWT, kalian akan diberikan ganjaran atas apa yang kalian lakukan. Jika keburukan, siaplah dengan keburukan ganjarannya. Jika kebaikan, siaplah pula dengan kebaikan ganjarannya. Wa inna lakum ma'adan yajma'ukumullah azza wa jalla fihi lil-hukmi fikum wal fasli bainakum. Allah akan mengadili antara kalian segala sesuatu, perkara-perkara yang tak selesai di dunia. Allah akan adili antara kalian. Siapa yang berselisih, tak berhenti di dunia, jika tak selesai, akan dilanjutkan hingga ke negeri akhirat. Ya, di dunia ini banyak perkara yang tak dapat diputuskan sehingga naik banding, naik banding, naik banding. Tak merasa sesuai keputusan hakim, naik banding dia. Subhanallah. Jika sampai kepada mahkamah tertinggi di dunia ini juga tidak puas, tak selesai, akan naik banding kepada mahkamah Allah Jalla wa'ala, Ahkamul Hakimin. Di sana akan diputuskan segala perkara yang tak diputuskan dengan adil di dunia ini. Fakhaba wa syaqiya 'abdun, binasa, celakalah seorang hamba. Akhrajahu Allah 'azza wa jalla min rahmatihi allati wasi'at kull syai'. Sungguh celaka, sungguh binasa hamba yang Allah keluarkan dari rahmatnya begitu luas. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Rahmat yang luas ini tapi dia tak dapat. Kata Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubu halil ladzina yattaqun. Rahmatku itu akan kutuliskan bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Rahmat itu harus dengan upaya kita mendapatkannya, dengan sebab. Supaya dapat rahmat Allah, jadilah orang bertakwa, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, salat, zakat dan semacamnya. Sungguh celaka binasa orang yang tak dapat rahmat Allah yang luas. Oh ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Jannatihi allati 'arduha as-samawati wal ard." Sungguh celaka orang yang tak bisa masuk surga begitu luas. Padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini kita anggap besar, padahal bumi ini begitu kerdilnya dibandingkan makhluk-makhluk langit lainnya. Dibandingkan matahari, tak ada bandingan bumi ini. Dibandingkan dengan planet-planet lain. Apalagi dibandingkan seluruh langit yang pertama hingga ketujuh. Seluruh langit yang tujuh lapis bumi ini semuanya itu begitu luas. Begitulah luasnya surga. Begitu luasnya surga, banyak tempat yang lawang. Engkau tak bisa masuk ke sana, celakalah di kau. Subhanallah. Rahmatnya begitu luas, surganya begitu luas, pasti tak dapat kita masuk ke sana. Kitalah orang paling celaka, iyadan billah. Wa inna ma yakunul amanu ghadan liman khafa Allah ta'ala wattaqa. Sesungguhnya keamanan akan diperoleh seorang besok di hari berbangkit, di hari kiamat. Siapa yang akan aman? Mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah di dunia ini, bertakwa kepada Allah, aman. Orang yang merasa aman daripada makar Allah SWT di dunia, sehingga dia berleha-leha, membuang-buang waktu, sehingga dia bermaksiat kepada Allah, menentang segala perintah-perintahnya, tak mengindahkan larangannya, orang yang aman di dunia, nanti di hari kiamat dia akan ketakutan balasan dari Allah SWT. Allah tidak mengumpulkan dua keamanan. Yang merasa aman di dunia pasti akan mendapatkan ketakutan di akhirat. Yang tak merasa aman di dunia sehingga dia berusaha agar Allah SWT meridainya, beramal saleh, dia akan aman di hari akhirat. Subhanallah. Kata beliau, wa inna ma yakunul amanu ghadan liman khafa Allah ta'ala wattaq. Rasa aman itu hanya akan didapatkan bagi orang-orang di dunia ini yang takut kepada Allah. Ya. Bertakwa, wa ba'a qalilan bi katsir. Rasa aman akan diperoleh bagi orang-orang di dunia rela menjual dunianya yang hina, yang sedikit ini, untuk memperoleh akhirat yang luas. Yang banyak dia rela menjual dunianya, bukan menjual akhiratnya. Subhanallah. Wa faniyan bi baqin. Yang aman adalah orang yang mau nekat dia menjual sesuatu yang sifatnya fana, tak berkekalan, akan habis binasa, untuk meraih sesuatu yang abadi. Dunia ini bagaikan bongkahan es. Walaupun besar, dia akan berkurang, berkurang, berkurang, hingga akhirnya lebur, kemudian habis. Akhirat bagaikan permata, ya, yang tak akan pernah berkurang. Sama-sama kena matahari, sama-sama memancarkan kilaunya, Tapi yang satu lambat laun akan menjadi cair dan habis. Itulah dunia. Akhirat itu permata. Terkena pancaran matahari semakin indah, berkilau, memukau, abadi, kekal. Orang bodoh adalah orang yang setengah mati. Dia ingin menukar, subhanallah, permata yang dia miliki dengan bola es ini. Setengah mati dia, tolonglah Pak, tukarkan permata ku sama bola es ini. Kenapa? Ku tengok dia lebih besar. Orang bodoh. Itulah ibarat kebanyakan manusia. Bodoh. Menukar ya akhiratnya dengan dunia yang hina. Subhanallah. Orang berakal, dia tak akan mau menukar sesuatu yang mahal. Ini permata kekal abadi. Mau aku tukar dengan ini bola es yang akan segera mencair? Tidak. Aku bukan bodoh. Tapi banyak orang dalam realita kehidupan bodoh, sebodoh-bodohnya. Karena kelalaiannya, karena maksiatnya, dosa-dosanya. Wa syaqawatan bisa'adatin. Banyak orang menjual. Ya. Syaqawah. Ditukarkan kecelakaannya, kebinasaan dirinya dengan keuntungan akhirat. Kenikmatan surga dia tukar. Dan kenikmatan dunia yang sesaat. Subhanallah. Bermaksiat, berzina sana sini, ganti-ganti pelacur demi pelacur. Dia tukarkan dengan bidadari surga yang kekal dan abadi. Ya. Subhanallah. Kata beliau, "Ala tarawna annakum fi aslabil halikin?" Tidakkah kalian sadar? Kalian tuh dahulu berada di dalam tulang sulbi orang-orang yang telah berlalu. Nenek moyang kalian, ayah datuk kalian. Akhirnya lahirlah kita. Akhirnya binasalah orang tua kita. Mana ayah ibu kita, mana kakek nenek. Mereka telah binasa. Kita dahulu ada pada tulang sulbi mereka. Kemudian Allah keluarkan kita dalam alam dunia ini. Allah ambil mereka semua. Subhanallah. Dan dalam tulang sulbi kita ini ada keturunan kita. Ada anak-anak kita. Mungkin ada cucu-cucu kita. Mungkin ada yang sudah punya cicit. Kata beliau, "Wa sayakhlufukum ba'dakumul baqun." Nanti kita ini akan mengalami nasib sebagaimana yang dialami oleh ayah ibu kita, nenek moyang kita. Kita akan hilang, kita akan meninggal, kita akan wafat, dikubur dalam tanah. Kita digantikan dengan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita. Begitulah dunia. Datang dan pergi. Ya. Masalahnya, siapkah kita untuk kematian itu yang pasti akan kita dapatkan? Cepat atau lambat, tak mengenal umur. Subhanallah. Ada orang-orang yang tak pernah kita sangka pendek umurnya. Ada ustaz kita hafizahullah, energiknya kalau daurah, asatizah-asatizah dia nulis begitu cepat, ringkasan paling cepat, paling baik, paling akurat. Prestasi setiap tahun berprestasi. Mumtaz. Disekolahkan Lipia, masukkan dia S2. Subhanallah. Qadarullah. Subhanallah. Allah ambil nyawanya. Begitu mudanya. Belianya. Ya, piknik dengan keluarganya. Pulang dari gunung. Akhirnya tak terkendali rem. Masuk ke jurang. Wafat. Kita mendengarnya tak percaya. Umurnya jauh di bawah kita. Subhanallah. Tapi dalam kebaikan. Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tarawna annakum fi kulli yawmin tusayyi'una ghadiyan ila Allah wa raihan qad qadha nahbah. Tidakkah kau lihat? Tiap saat kau mengantar orang-orang baik di kala pagi hari, di sore hari. Ya, kau mengantar orang-orang di atas kerenda. Karena mereka telah meninggal, telah wafat. Kau hantar mereka ke kuburan, kau kuburkan mereka. Berapa banyak kawan-kawan kita yang sudah kita kuburkan di sini? Di masjid ini saja sudah berapa banyak orang-orang yang kita kenal, yang baik-baik, yang bersama dengan kita, berjuang bersama kita, sudah kita hantarkan ke dalam kubur. Subhanallah, akan datang masanya itu yang terjadi dengan kita. Kita akan dihantarkan orang di kubur. Dan tak tahu di mana kita akan dihantarkan orang di kubur. Ya, apakah di pemakaman Tamiang, ataukah di pemakaman Sungai Panas? Wallahu a'lam. Ya, atau di luar Batam, tak tahu kita, hanya Allah yang tahu. Tapi dia pasti. Tidakkah kau melihat engkau senantiasa memikul orang-orang yang meninggal di pagi hari, di sore hari kau hantarkan dia ke kuburnya. Wangkoto amaluh, tidakkah kau lihat bagaimana orang yang sudah kau bawa itu ke kuburan putus segala macam cita-citanya. Kita hidup dengan cita-cita yang banyak, mau ini mau itu, banyak cita-cita kita terputus semua cita-citanya dengan kematian. Subhanallah, masih sibuk bermimpi mau kawin lagi, kedua, ketiga, keempat, beli rumah lagi, dua, ketiga, keempat, mobil lagi, dan seterusnya. Mimpi-mimpi, datang kematian, selesai. Putuslah mimpi-mimpinya, harapannya putus. In qata'a amaluhu, terputuslah. In qata'a amaluhu, cita-citanya pun terputus. Fatadha'unahu fi batni sad'in minal ardh, ghair muwassadin wal mumahad. Kau letakkan dia dengan paksa, dia tak bisa menolak, dalam perut bumi yang tak enak, yang tak nikmat, bantalnya tak nikmat, kasurnya tak nikmat. Kita masih menikmati kasur yang empuk, bantal yang empuk, subhanallah, kamar-kamar yang nikmat, ada aircon-nya, ada AC-nya, subhanallah, kestel, modul 6, modul 5, subhanallah. Siapkan minuman, segalanya kita siapkan. Subhanallah. Akan datang masanya, itu semua ditarik oleh keluarga kita. Bukan di sini tempatmu lagi, Pak. Walaupun kau bapak kami, sekarang kau tak layak menempati kamar ini lagi. Tempatmu nun di sana, dalam perut bumi. Kau harus diantar di sana. Kami tak sanggup berlama-lama denganmu di sini. Tak ada yang sanggup keluarga kita itu kalau kita sudah mati lama-lama kita. Kok dapat cepat dikuburkan? Subhanallah. Gimana istri kita, Ustaz? Istri kau itu ketika kau hidup saja. Nanti kau sudah terbujur. Ya. Ditutup dengan kain wajahmu seluruhnya. Suruhlah istrimu tidur di sampingmu. Tidak akan mau. Subhanallah. Ya. Tak percaya, buktikanlah. Allah. Jadi kata beliau, itulah nasibmu, masukkan dalam tanah, ditempatkan di sana, tempat yang tak nikmat. Qad khala'al aslaba wa faraqal ahbaba, segala harta benda yang kau miliki kau tinggalkan, semua handai tolan orang-orang yang kau cintai, istrimu, anakmu, kerabatmu kau tinggalkan. Wa wajhal hisab, siap-siaplah engkau untuk menghadapi hisabmu. Baru 7 langkah kaki orang-orang yang mengantarkanmu, meninggalkanmu, datanglah malaikat munkar nakir yang begitu mengerikan, aswadan, azraqan. Nabi menyifatinya dengan aswadan, biru kedua-duanya, azraqan, hitam kedua-duanya, hitam biru. Tak tahu kita bagaimana hitam birunya. Mau tahu, nanti kau lihat sendiri. Yuk'idanihi, keduanya mendudukkan orang dalam alam kuburnya. Yas'alanihi, bertanya kepada keduanya, bertanya kepada orang tersebut, man rabbuka, Tuhanmu siapa? Hamba-hamba yang selalu senantiasa di dunia ini menyembah Tuhannya, tak akan mungkin lupa. Rabbi Allah, yang ingat Tuhannya, selalu berzikir dalam hidupnya, mengingat Tuhannya dalam segala keadaan, tak mungkin lupa. Dia akan mengatakan, Rabbi Allah, man hadzal ladzi bu'itsa ilaika, siapa laki-laki ini yang pernah diutus kepadamu sebagai Rasul? Orang yang hidupnya untuk mengikuti Rasul yang tercinta salawatu Rabbi wassalamu alaih, mempelajari sunnahnya, mengikuti gerak-geriknya, ibadahnya, akidahnya, muamalahnya, tak akan mungkin lupa. Huwa Rasulullah, itu Rasulullah. Uma ilmuka, kau punya ilmu apa bekalmu di sini? Orang yang selalu dalam hidupnya dunia tak pernah lepas daripada Quran, hukum Quran, perintah Quran, larangan Quran, akhbar Quran, seketika akan mengatakan kitabullah. Ya. Maka dikatakan dari atas langit, an sadaqa abdi, itu hambaku benar. Hambaku jujur, afrishu lahu baban ila jannah, Bukakan bagi jalan menuju surga. Bukakanlah bagi jalan menuju surga. Nampak kita tamyang tu tak ada apa-apa. Mungkin ngeri pun awak lewat malam-malam. Padahal dia imma hufratun min hufarin niran. Padahal dia kalau bukan liang daripada liang-liang neraka, faradhatun min riyadil jinan, maka dia adalah merupakan taman daripada taman-taman surga. Subhanallah. Afrishu lahu baban ila jannah, bukakan pintu menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa ruhaniha. Masuklah dari celah itu, dari jalan tersebut berbagai macam aroma yang harum, ya, yang begitu lezat, tercium, begitu indah, terlihat, dan ditunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Dikatakan Allah SWT sebelumnya, tempatnya di neraka, kata Allah, inilah sebenarnya tempatmu, sekiranya engkau tidak beriman kepada Allah. Allah gantikan dengan tempatmu sekarang, dia lihatlah tempatnya, dia lihatlah rumahnya di surga, dia lihatlah istri-istrinya di surga yang tak pernah merepet sebagaimana istri dunia, tak banyak tuntutan sebagaimana istri dunia. Dia lihat semua kendaraannya, segala macam miliknya, sehingga dia begitu gembiranya, tak sadar dia berucap, Rabbi aqimis sa'ah la'alli arji'u ila ahli wa mali, Allah, segerakan kiamat, aku mau cepat kembali kepada istri-istriku, keluargaku, kepada hartaku. Subhanallah. Inilah hamba yang takut di dunia. Tak pernah merasa aman di dunia. Terus dalam kegalauan, kekhawatiran. Takut daripada makar Allah. Takut daripada azab Allah. Sehingga akhirnya dia bekerja, beramal, beribadah. Amanlah dia di negeri akhirat. Hamba yang tak pernah merasa takut dengan negeri akhirat, merasa aman di dunia, lupa akhirat, tak dia pikirkan sedikit pun, bahkan dia mungkin mengingkari akhirat, tunggulah masanya. Nah. Wal maksudu anna Allah azza wa jalla qad amadda al-'abda fi hadhihi al-muddati al-yasirati bil junudi wal 'udadi wal imdadi وبين له بماذا يخرج نفسه من عدوه وبماذا يستفك نفسه إذا أسره. Maksud daripada semua perumpamaan-perumpamaan ini, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu rahmat kepada hamba. Waktu yang begitu singkat ini, agar hamba selamat, Allah berikan berbagai macam bentuk bantuan-bantuan. Bala tentara-tentara Allah berupa malaikat-malaikat yang senantiasa mendoakan agar kita tidak tersesat, yang bisikkan kepada kita kebaikan. Bala tentara Allah Subhanahu wa taala bil junud wal udad. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berbagai macam fasilitas sarana, akal yang sempurna, penglihatan, pendengaran, dikirimkan kepada kita risalah kenabian. Subhanallah. Semua adalah merupakan ya, perkara-perkara yang menjadi sarana kita agar kita dapat eksis sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana lahu bima yuhrizu nafsa. Allah jelaskan bagaimana caranya supaya kita dapat membentengi diri dari musuh-musuh kita, bagaimana caranya. Wa bimadza yastafikku nafsa idza asirahu. Bahkan Allah ajarkan jika ternyata musuh sempat mengejar kita, sempat mengurung kita, sempat ya, mengikat kita, Allah ajarkan bagaimana supaya kita lepas daripada musuh tersebut. Subhanallah. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian dulu kajian kita pagi hari ini. Mulailah tersap-resapi ya apa yang telah disampaikan oleh Qayyim rahimahullah. Semoga bermanfaat, insyaallah kita akan lanjutkan dengan izin Allah jika umur kita Allah panjangkan. Pembahasan kitab ini di kesempatan akan datang, walaupun hanya berapa paragraf, saya lihat berapa paragraf yang cuma 3 paragraf, ya 1, 2, 3, 4 paragraf, tapi begitu mengena, begitu dalam, begitulah ulama-ulama terdahulu. Ini baru sang murid yang bicara, Ibnu Qayyim bagaimana dengan ilmu gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang selalu dicela orang, difitnah orang. Ya. Allahumma musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.